Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang paling beruntung adalah orang yang dijadikan jalan oleh Allah manfaat bagi sebanyak-banyak hamba-hambanya. DT Peduli dengan program berkurban mudah-mudahan menjadi jalan bagi orang-orang terpilih untuk berkurban, dan kurbannya bisa disebarkan di daerah-daerah yang jauh lebih prihatin, Palestina, Suriah, Rohingya, Somalia, selain di berbagai penjuru Indonesia. Mudah-mudahan kehadiran Darut Tauhid Peduli ini dengan program kurban ini melipat gandakan ganjaran bagi siapapun yang terpilih untuk bisa berkorban. Semoga Allah menerima ibadah kurban ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirnya program kurban plus wakaf ini adalah dua hal keutamaan yang akan Allah berikan kepada kita. Yang pertama adalah kita bisa melaksanakan ibadah kurban. Yang kedua adalah kita bisa melaksanakan ibadah wakaf. Dengan berwakaf tersebut, maka nilai pahalanya akan terus mengalir bagi orang yang berwakaf sampai hari kiamat. Sehingga hadirnya kurban plus wakaf ini memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk menjadi bagian orang yang mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'alihi. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah kita berusaha semaksimal mungkin agar hewan kurban ini bisa kita distribusikan ke daerah-daerah tertentu, ke pelosok-pelosok, ke kampung-kampung yang bisa jadi hari ini kesulitan untuk bisa menikmati daging. Bagi masyarakat di sekitar kita, saya kira hari-hari biasa kita bisa mudah untuk mendapatkan daging. Tetapi bagi saudara-saudara kita di pelosok sana, tidak mudah untuk mendapatkan daging. Inilah yang kemudian menjadi konsen kami di DT Peduli, khususnya mudah-mudahan ketika kita distribusikan ke daerah tersebut, maka mereka semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka berdoa kepada Allah agar siapapun yang menjadi jalan yang ujungnya adalah akan kembali kepada kita. Mudah-mudahan tahun ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah kurban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bertanya apa yang mereka makan sehari-hari, varian makanannya tidak begitu banyak. Bagaimana dengan daging? Untuk membiayai hidup saja harus bersusah payah. Tak terpikirkan bagi mereka untuk membeli makanan mewah. Inilah potret kehidupan saudara kita di pelosok negeri, bahkan di negara Muslim Palestina, masih banyak di antara mereka yang jarang mengkonsumsi daging. Dengan momentum Idul Adha ini, mari bergandengan tangan untuk memberi keceriaan bagi mereka dengan bersedekah daging. Siapapun bisa ikut gerakan sedekah daging. Bersedekah jadi lebih mudah dan tetap meraih pahala sebanyak-banyaknya. Saya Bayu, terima kasih DT Peduli atas daging kurbannya. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita banyak hal. Salah satunya untuk selalu berbagi dan peduli kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Di belahan bumi Nusantara ini, banyak saudara kita yang terdampak bencana yang membutuhkan uluran tangan kita. Kurban DT Peduli menjangkau pelosok negeri sampai kepada saudara-saudara kita di lokasi terdampak bencana. Mari bantu saudara kita yang sedang membutuhkan dengan berkurban melalui DT Peduli. Alhamdulillah tahun ini DT Peduli berusaha semaksimal mungkin bagaimana hewan kurban itu didistribusikan ke pelosok-pelosok di seluruh Indonesia. Selain di Indonesia, di pelosok-pelosok, kita juga insya Allah akan mendistribusikan hewan kurban tersebut ke luar negeri. Di antaranya adalah ke Palestina. Kita tahu bahwa di Palestina, mereka ketika mendapatkan hewan kurban sangat luar biasa. Mereka bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di mana lagi? Di Suriah, insya Allah. Saudara-saudara kita yang di sana sedang kondisi sangat luar biasa. Kemudian di Bangladesh juga sama. Mudah-mudahan juga bisa menikmati hewan kurban yang dititipkan melalui DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pemetaan wilayah kurban untuk wilayah Indonesia Timur menyeberangi pulau dari Adonara ke Sorong. Insyaallah semoga perjalanan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Kecamatan Sorong Timur. Update informasi terkait kurban di desa kita, di desa Watahari, Dusun Anipat, RT 011. Setiap tahun itu memang kita belum pernah mendapati orang korban di tempat kita ini. Kalau di desa-desa tetangga di desa ini, memang setiap tahun itu dapat baik sapi maupun kambing itu yang mendapat. Tapi di daerah ini, di kita di Bina Bucani tidak pernah sampai hari ini belum dapat hari itu hari korban. Dengan harapan semoga orang baik di seluruh Indonesia bisa bersama kami untuk menyentuh keluarga kita yang ada di tempat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, ratusan hewan kurban unta kita sediakan untuk saudara-saudara kita muslimin di Palestina nantinya bertepatan dengan hari raya kurban. Dan tentunya saudara-saudara kita seiman dan seakidah kita di Palestina menantikan hewan kurban terbaik dari muslimin di Indonesia. Ini kita sediakan ratusan ekor hewan kurban dari teman-teman DT Peduli yang akan kita persembahkan bagi muslimin di Palestina. Saya Bang Onim tentunya menghimbau kepada muslimin di Indonesia, marilah berkurban bersama dengan DT Peduli, spesialisnya hewan kurban unta di Palestina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

untuk membeli makanan mewah. Inilah potret kehidupan saudara kita di pelosok negeri, bahkan di negara Muslim Palestina. Masih banyak di antara mereka yang jarang mengkonsumsi daging. Dengan momentum hadirnya program kurban, wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Rabbana zidna ilma ya Rabb. Wahai Tuhan kami, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, hikmah, dan turunkan rahmat-Mu bagi kami. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah hadirin, kali ini akan dibacakan surat Al-Hadid dengan terjemah. Saya belum termasuk yang bisa menafsirkan, walaupun membaca beberapa tafsir. Yang paling penting adalah kita berusaha memahami dan mengambil hikmah. Surat Al-Hadid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanallahi ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Subhanallahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih. Yang jarang bertasbih cuma jin dan manusia, karena kita diberikan pilihan. Jadi kalau mendengar virus, virus itu ciptaan Allah. Virus itu juga bertasbih kepada Allah. Kuda, pepohonan, air, angin, petir, semuanya bertasbih dengan memuji Allah. Subhanallahi ma fis samawati wal ard. Seperti turun hujan, tiap air hujan bertasbih. Makanya kalau COVID, virus itu bertasbih terus, ya kita bertasbihlah yang lebih banyak. Lahu mulkus samawati wal ard. Bagi Allah miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Ya, semuanya milik Allah. Tidak ada satupun yang ada di alam semesta ini kecuali semuanya ciptaan Allah. Allah yang mendesain, Allah yang memiliki, Allah juga yang mengurus. Jadi raja-raja yang ada di dunia yang sepertinya hebat, itu Allah yang menakdirkan. Surat Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa, kerajaan kepada siapa yang kau kehendaki. Engkau ambil dari siapa yang kau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang kau kehendaki. Engkau hinakan siapa yang kau kehendaki. Biadikal khair, di tanganmu lah segala kebajikan. Innaka, sesungguhnya engkau, ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Jagad semesta alam ini milik Allah. Bumi itu kecil. Orang-orang yang di bumi ini kecil-kecil. Tidak ada apa-apanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi raja juga Allah yang menghidupkan, Allah yang memberikan ujian berupa jabatan. Waktunya diambil, diambil ya. Waktunya dimatikan, mati. Sudah, begitu saja. Ingat ungkapan seorang ulama, boleh saja di dunia engkau menjadi ikon, menjadi orang yang terkenal, populer, berprestasi, memiliki follower yang banyak, YouTuber fenomenal, tokoh. Tapi di hadapan malaikat maut saja, orang-orang yang dianggap hebat itu cuma nama dan urutan, cuma nama dalam antrian, cuma itu saja. Jenderal ini cuma nama, tanggal sekian cabut nyawa. Ini tokoh ternama ini, tanggal sekian. Nah sekarang kita sudah melihat bagaimana orang-orang tidak berdaya dengan saat ajal tiba, betul? Maka kita juga harus siap. Artinya apa? Ya, tidak usah terkagum-kagum dengan orang yang diberi casing dunia. Biasa saja. Kagum itu kepada pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kagum itu kepada orang-orang yang dicintai Allah. Wah, itu spesial. Kalau hanya dikasih pangkat, jabatan, kedudukan, kepandaian, popularitas, bisnis ini, aset, ah itu mah sesuka Allah. Dikasih-kasih saja. Gak usah pakai soleh juga, penjahat dikasih. Orang yang tidak beriman, gak usah kagum. Dan kalau kita dikasih juga, tidak usah gimana gitu ya. Kalau kita dikasih kekayaannya, titipan. Nanti ada waktunya ditahan. Ada waktunya disempitkan, ada waktunya diambil, gitu saja. Jadi orang jadi kaya itu bukan masalah pintar, tapi karena Allah saja mau ngasih. Yang tidak pintar kaya banyak, yang kaya yang pintar tidak kaya juga banyak, betul? Kita harus berusaha pintar bukan untuk kaya, untuk manfaat. Wah, kita harus kerja keras. Itu tukang batu kerja keras ya. Saya lihat di kebun-kebun itu, aduh, petani datang dari pagi harus turun ke ladang ke bawah lengkungan sehari. Sampai duhur hanya dapat 60 ribu. Sampai sore hanya dapat berapa? Tidak banyak. Wah, capek itu. Harus ngarit. Tapi ada yang tidak capek-capek, leha-leha juga dapat ujian semuanya. Bagi kita, kerja keras bukan untuk kaya. Kerja keras adalah ibadah. Kerja cerdas adalah ibadah. Kerja berkualitas adalah ibadah. Bukan untuk kaya. Tidak penting jadi orang kaya harta. Yang penting itu banyak berzakat, banyak sedekah. Karena orang kaya belum tentu berzakat. Tapi orang yang zakat itu termasuk orang yang kaya. Halo? Jarang orang bercita-cita, saya bercita-cita menjadi orang yang banyak membayar zakat, banyak berwakaf, banyak sedekah. Gak penting istilah kaya itu, tidak penting sama sekali. Karena semuanya milik Allah, betul? Lahu mulkus samawati wal ard. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Raja-raja itu, yang raja-raja yang sekarang juga yang berkuasa sebentar aja. Kasih sakit juga udah tidak bisa apa-apa. Dikasih tidak bisa mengunyah karena giginya sakit, sudah tidak berdaya. Dikasih tidak bisa tidur, melemah. Dikasih diare, raja itu repot sekali diare itu. Mau sehebat apapun, Allah yang menguasainya. Saya mengatakan ini bukan untuk meremehkan ya, tapi jangan ada kagum gitu. Kagum itu inna akromakum indallahi atqakum. Orang yang layak kita kagumi adalah orang yang dimuliakan Allah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. At-Talaq ayat 13. Surat Al-Hujurat ayat 13. Yuhyi wa yumit, Dia yang menghidupkan dan mematikan. Tidak ada satupun yang hidup kecuali Allah yang menghidupkan. Makhluk apapun, Allah yang menciptakan, mendesain, membentuk rupa, Allah yang memberikan kehidupan. Semuanya, kuman, yang kecil-kecil, sampai yang besar-besar, paus. Ikan paus besar sekali, makannya banyak. Didesain mulutnya seperti itu. Sekali makan, berapa ton itu? Disiapkan ikan-ikan kecil. Kok ikan kecil bisa berkumpul di sana? Karena ikan kecil makan ganggang-ganggang, dan ganggang juga katanya beradanya di sekitar kotoran, di antaranya kotoran paus sendiri. Beres, semua diberi rezeki ya. Allah yang menghidupkan, dan waktunya mati, matilah. Jadi tidak ada satupun makhluk yang mati kecuali Allah yang memerintahkan malaikat maut mencabut nyawanya. Jadi kalau kita mati, itu penyebabnya cuma satu. Waktunya tiba, malaikat maut dengan perintah Allah mencabut nyawa kita. Pada waktu yang ditetapkan, di tempat yang ditentukan, dengan cara yang Allah kehendaki. Begitu kematian tuh hadirin. Semuanya. Tugas kita adalah bagaimana kapanpun, dimanapun, cara apapun, husnul khotimah, itu yang kita pikirkan ya. Huwal awwalu, maaf, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Semuanya yang ada di langit bumi ini dikuasai Allah. Kalau Allah mau sesuatu, pasti terjadi. Tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang menghalangi, tidak akan tertukar, tidak akan meleset. Rezeki Allah tetapkan untuk saya, pasti ketemu. Walaupun semua makhluk menghalangi, tidak bisa. Pasti ketemu. Kalau Allah tidak menghendaki, walaupun semua berusaha, tidak terjadi. Dia janji mau menikahi saya, kalau Allah takdirkan tidak jodoh, tidak bisa jodoh. Walaupun sudah segala cara, ya, begitulah. Juga kalau Allah mau menyembuhkan, sembuh. Ada yang kena COVID sudah tua dengan komorbid yang banyak. Wah, segala penyakit sudah ada, sudah sesek pakai ventilator, sudah lebih dari itu. Alhamdulillah, kalau Allah takdirkan sembuh, sembuh saja. Allah lah penguasa segala-galanya. Tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah. Semuanya ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya, segala-galanya, termasuk kita dan segala sesuatu. Huwal awwalu wal akhir. Dialah yang awal dan yang akhir. Tidak ada yang, pokoknya segala sesuatu selain Allah, tidak ada yang mendahului Allah. Dialah awal, lalu Allah menciptakan semuanya, dan yang akhir, artinya sesudah semua nanti kalau suatu saat binasa, Allah lah yang ada. Jadi dialah yang awal dan akhir. Wa zahir wal batin, dialah yang zahir dan yang batin. Sebetulnya kekuasaan Allah itu nampak sekali, bukan zatnya ya. Ya, adanya kita semua ini kan tanda-tanda bagaimana kekuasaan, keberadaan Allah. Ya, kemarin saya nonton tentang Saturnus, Jupiter, Mars, bulan, matahari, yang ada di galaksi kita saja. Waduh, itu sudah tidak terbayangkan besarnya. Padahal di alam semesta ini banyak sekali galaksi-galaksi, kumpulan bintang-bintang itu. Semuanya ini dalam genggaman Allah. Kita, we are nothing, nggak ada apa-apanya di alam ini. Makanya kalau kita petantang petenteng tuh, kesombongan kita tuh hanya memperjelas kebodohan kita. Tidak mengenal Allah, tidak mengenal diri, tidak mengenal kehidupan ini. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Awal, tengah, akhir, keperluan kita, yang kepikir, yang tidak kepikir, Allah tahu semuanya. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Allah tahu kedipan mata, lintasan pikiran, hati, semuanya tentang tubuh ini Allah tahu. Bukan hanya tubuh kita, tubuh semua, segala yang ada diketahui oleh Allah. Dimanapun, kapanpun, apapun, dia yang Maha tahu segalanya. Apa yang terbaik untuk kita, dia tahu. Luar biasa. Ayat 4. Huwallazi khalaqas samawati wal ard. Huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ada beberapa tafsir yang saya baca tuh, mulai Ahad sampai Jumat, dan demikianlah kurang lebih, tidak bisa dijelaskan lebih lanjut karena sehari di bumi ini, sehari itu sama dengan 1000 tahun di bumi. Jadi tidak terbayangkan, tapi Allah menciptakan dengan ilmunya mudah saja ya. Yang jelas sedemikianlah. Kemudian sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy, dan kemudian tsumma, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Saya tidak mau berpolemik tentang hal ini. Sudah kita yakin Allah bersemayam di atas arsy. Arsy itu adalah singgasana Allah, sedemikian rupa yang tidak terbayangkan, tidak terjangkau oleh kita. Dalam keterangan lain, arsy-Nya Allah meliputi langit dan bumi. Masya Allah. Yang jelas kita tidak usah membayangkan seperti seorang raja yang berada di singgasana. Jangan, karena laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak menyerupai dan diserupai apapun. Pokoknya begitulah, tidak usah diperdebatkan karena tidak terjangkau oleh kita. Yang penting kita hikmahnya ya. Dia mengetahui yulijul laila fi ya'lamu ma yurijul ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dia Allah mengetahui apapun yang masuk ke dalam bumi dan apapun yang keluar. Masuk ke bumi, tanaman atau air yang masuk, curahan hujan, disimpan cadangan air di mana, untuk makhluk apa saja, turun siapa yang dikubur di bumi, apapun yang dimasukkan ke dalam bumi pasti Allah tahu. Juga apa yang keluar dari bumi, pohon-pohonan, tambang-tambangan, emas, batu bara, minyak, pokoknya apapun yang keluar dari bumi pasti Allah tahu. Kenapa? Ya karena dia pemiliknya. Sederhana sekali ya. Seperti Allah tahu setiap daun yang jatuh, ya pasti setiap daun itu ciptaan Allah. Setiap daun bertasbih kepada Allah. Setiap daun Allah yang menciptakan dan mengurusnya setiap waktu. Jadi daun jatuh dimanapun pasti Allah tahu, karena dia mengetahui segala-galanya. Entah berapa, saya tidak bisa membayangkan berapa banyak daun di dunia ini yang semuanya dalam pengetahuan Allah. Masya Allah. Jadi kalau kita camping ya, kita harus menikmati camping itu bukan hanya menikmati pemandangan, menikmati, tapi lebih dari itu. Semua ranting-ranting, pohon, angin, bintang, juga yang dekat gemercik air, semua bertasbih. Jadi yang paling seru dalam camping itu adalah menikmati alam yang sedang bertasbih. Gimana tasbihnya? Ya kita kurang paham, tapi yakinlah bahwa mereka bertasbih. Dan selain mereka bertasbih, mereka juga bersaksi ketika kita camping ngapain aja. Aduh, kalau camping berbuat maksiat, na'udzubillahi min dzalik. Lalu mana tadi? Yaliju fil adi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma yu'ruju fiha. Allah mengetahui apa yang turun dari langit, malaikat yang turun, terkabulnya doa, dan apalah yang Allah janjikan turun dari langit, pasti Allah tahu. Kenapa? Karena bisa turun dari langit juga dengan izin Allah. Juga yang naik ke langit, apa? Misalkan doa yang dipanjatkan, malaikat yang naik, atau apapun yang naik dari makhluk, amal-amal soleh yang disampaikan, Allah tahu semuanya. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Ini penting selanjutnya ya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Nih hadirin, jadi jangan membayangkan, oh Allah bersama kita tuh seperti kita deketan gini. Tapi Allah yang bersemayam di atas arsy, yang menguasai segala-galanya, ilmunya bersama kita, kekuasaannya, pengurusannya, pengetahuannya. Jadi setiap saat kita tuh ada dalam pengetahuan Allah, ada dalam pengurusan Allah. Dan jangan membayangkan, oh kalau gitu Allah ada di dalam diri saya, salah, itu dosa. Ya tidak begitu. Ini saya tidak membandingkan ya. Ini yang nonton ini merasa dekat nih. Padahal yang nonton ini ada yang di Kanada, ada yang nonton di Cina, ada yang nonton di Afrika. Ini saat ini ya. Tapi terasa dekat. Telepon itu terasa dekat tuh. Padahal orangnya jauh. Ini ilustrasi sederhana tentang dekat yang berubah sekarang. Kalau dulu jauh, tapi sekarang dengan telepon, dengan video call, terasa dekat. Hanya dengan zaman begini saja, pemaknaan dekat itu menjadi berubah. Betul? Menjadi dekat. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala maha dekat dengan hambanya. Karena setiap hambanya itu, ada dua jenis kedekatan. Ada dekat dalam arti selain Allah yang maha dekat, dimaknai menguasai segala-galanya, juga ada yang Allah tuh dekat dengan orang yang dicintainya. Dekatnya itu dalam perlindungan Allah, diberi taufik supaya bisa beramal, dilindungi dari perbuatan tercela, dilindungi dari kejahatan makhluk, dimudahkan untuk memahami agama, dimudahkan untuk mengamalkan. Ada kedekatan yang khusus dan dibuat hamba ini, orang yang punya kedekatan khusus dengan Allah, bisa meyakini Allah itu maha dekat. Nih, misalkan sedang duduk begini ya, ada orang-orang tertentu yang sambil duduk begini tuh dia yakin sekali bahwa Allah tuh sedang menatapnya, sedang memperhatikan dirinya, sedang mendengarkan apa yang dikatakannya, sehingga dimanapun kapanpun dia tidak pernah merasa sendiri. Tidak ada kesepian, karena dia tahu ini Allah sedang memperhatikan, Allah yang mendetakkan jantung dengan caranya menguasai diri kita, mengetahui pikiran, perasaan, keinginan, keperluan yang sekarang, yang akan datang, yang terpikirkan, yang tidak terpikirkan. Dan dia tahu persis ada orang-orang ini yang dekat secara khusus ya. Karena orang yang dekat dengan Allah itu salah satu indikasinya adalah hatinya itu merasa Allah itu dekat. Nah, kita kan kadang gak ingat di mana Allah. Banyak lupanya ciri-ciri kita masih jauh dari Allah adalah kita ya jarang ingat ke Allah, jarang merasa Allah itu menatap dirinya. Ada orang-orang tertentu yang begitu, iya, itulah yang berderajat muhsinin, yang ihsan anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara, yaitu orang yang beribadah seakan dia melihat Allah. Tapi tidak mungkin kan kita bisa melihat Allah dengan mata kasat ini, tapi hatinya yakin, ketahuilah Allah melihatmu. Jadi ada orang-orang tertentu yang sudah dekat dengan Allah, dia merasakan kehadiran Allah, keyakinan Allah Maha Dekat itu nyata. Yang tentu saja kalau keyakinan ini ada, ya sudah, tidak sibuk jaim dengan penilaian orang, mau apa, pengen dipuji orang. Orang tidak punya apa-apa, yang punya segalanya Allah, mau ngapain capek-capek ingin dikagumi orang. Sedangkan yang kagum ke kita itu gak punya apa-apa, cuman makhluk saja, betul? Lebih baik ingin disukai Allah. Wallahu bima ta'amaluna bashir, dan Allah melihat apapun yang kamu kerjakan. Ya seperti sekarang ini, pasti Allah sedang menyaksikan kita, mendengarkan, malaikat juga mencatat atas perintah Allah. Kenapa Allah sudah tahu, kok malaikat juga mencatat? Ya terserah Allah lah hadirin. Kalau Allah nyuruh malaikat mencatat, ya catat saja. Karena tanpa ada malaikat pun Allah Maha tahu segalanya. Tapi karena Allah menunjukkan kekuasaannya agar kita makin yakin, makin dekat dengan Allah, ya Allah ciptakan dan perintahkan malaikat mencatat. Ada yang belum sampai tingkat keyakinan Allah Maha melihat, tapi dia merasa dicatat oleh malaikat, takut tuh. Ya itu sudah bagus, karena malaikat juga tidak terlihat oleh kita. Jadi tolong dimanapun, kapanpun, tidak pernah kita ini luput dari penglihatan Allah. Tidak ada tempat tersembunyi, mau di kamar ditutup pintunya, kemudian digelapin selimut, lalu buka HP tayangan yang tidak baik, ya Allah tahulah pasti, dan malaikat juga mencatat. Dan HP-nya itu, si HP itu juga suatu saat bersaksi, wow, tapi HP-nya sudah hancur, nanti ada saatnya semua bersaksi. Ini kursi nih, bersaksi nih nanti, walaupun mungkin sekian tahun yang akan datang kursi ini sudah hancur, tapi nanti Allah akan membuatnya sedemikian rupa bersaksi, termasuk mikrofon dan semuanya ini. Nah hadirin sekalian, segitu aja dulu ya. Yulijul laila fin nahari wa yulijun naharu fil lail wa huwa alimun bidati sudur. Oh ini yang ke ininya nih, yang keenam. Saya kelewat tadi ya. Lahu mulku samawati wal adwa ilallahi turja'ul umur. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah lah kembalinya segala urusan. Dan memang dia yang menguasai segalanya ya. Lalu dia memasukkan yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Allah masukkan malam ke dalam siang, dan Allah masukkan siang ke dalam malam. Ya artinya Allah lah yang membuat siang dan malam, sederhananya begitu ya. Dan wa huwa alimum bidati sudur, dan dia mengetahui segala isi hati. Ini dia nih, makanya yang lagi ujub, lagi sombong, lagi suudzon, lagi tidak ridho kepada takdir Allah, yang berburuk sangka kepada Allah, yang ngedumel, yang hatinya cuma pengen dilihat, dikagumi orang, yang hatinya jatuh cinta ke orang, sehingga orang itu aja yang memenuhi hatinya, yang pengen dipuji, yang ingin dikagumi, yang ingin dicintai. Allah tahu semua rahasia, tidak ada yang tersembunyi. Ini kalau bisa diamalkan nih, coba silakan rekan-rekan dibaca, dipahami, dihafalkan, dan coba dipraktekan nih. Bagi yang sedang kesepian, baca tuh ya ayat 4 tadi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Demikian rekan-rekan sekalian, ini bukan tafsir, tetapi membaca terjemah dengan harapan ada hikmah yang didapat dan ada yang bisa kita praktekkan. Mulai sekarang yakinlah bahwa makhluk-makhluk Allah itu kambing, kucing, cecak, nyamuk, semut, lalat, mereka bertasbih semuanya. Kuda, gajah, singa, semuanya bertasbih. Pohon, daun, angin, awan, petir, ya semuanya ciptaan Allah bertasbih. Kemudian hikmahnya apa ya? Jangan kalah lah, kita juga banyak bertasbih. Jangan cuma meremehkan domba, padahal domba bertasbih terus. Mungkin ya, virus kan bertasbih. Kalau kitanya sama-sama bertasbih, beda urusannya tuh. Lalu mulai sekarang juga yakinlah bahwa kita tidak pernah sendirian, dimanapun, kapanpun, situasi apapun, Allah menyertai kita. Ilmunya, pengetahuannya, kasih sayangnya, kekuasaannya, Maha dekat. Tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah mau menolong kita, pasti ditolong kita ini. Tidak tertukar, tidak meleset. Dan Allah tahu persis apa yang kita perlukan dan yang terbaik bagi kita. Bukankah selama ini pun kita lupa kepada Allah? Allah mengurus kita dengan seksama. Kita berdoa bukan memberitahu Allah tentang keadaan kita. Kita berdoa, kita curhat ke Allah adalah supaya kita makin akrab, makin jelas kita ini hamba, Allah lah Tuhan kita. Itu hakikat doa yang sesungguhnya. Jadi bukan memberitahu Allah keadaan kita, karena dia Maha tahu. Tapi bisa curhat sebagai hamba kepada Tuhannya, itu amal soleh. Kita doa, karena itu yang diperintahkan Allah, suruh berdoa, kita doa. Masya Allah. Tapi apapun yang Allah takdirkan untuk kita, seperti kata Imam Ali bin Abi Thalib, kalau doaku dikabulkan, aku berterima kasih atau bersyukur sekali. Tapi kalau doaku tidak dikabulkan, 10 kali lipat. Kenapa? Karena kalau doa dikabul berarti permintaanku yang diberikan. Tapi kalau tidak dikabul berarti pilihan Tuhanku. Kalau terkabul pilihanku. Kita mah uring-uringan. Kalau tidak terkabul ya, tidak terkabul ambek-ambekan. Kalau terkabul ujub, merasa dirinya yang hebat. Dan hikmah lainnya, latihlah di mana-mana, Allah melihatku, Allah mendengarkanku, Allah tahu pikiranku, Allah tahu isi hatiku, Allah bersamaku, Allah melihatku. Itu terserah ya, mau gimana nadanya, tapi terus di mana-mana, wahai Allah, Engkau menatapku ya Bashir, ya Sami, Engkau mendengarkanku. Atau baca ayat yang tadi, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Atau di penghujung ayat 6, wa huwa alimum bidatis sudur, wa huwa alimum bidatis sudur, dan Dia mengetahui segala isi hati. Ya Allah, berbahagialah orang-orang yang diberi rezeki yakin ke Allah. Itu rezeki yang paling top ya. Oh, dunia berikut isinya tidak ada apa-apanya dibanding dengan nikmat yakin, karena disanalah melahirkan akhlakul karimah. Yakin itu melahirkan keikhlasan, melahirkan syukur, melahirkan sabar, melahirkan tawakal. Yakin itulah yang melahirkan kolbun salim. Yakin itulah yang melahirkan kehusuan dalam sholat, optimal dalam ikhtiar. Yakin itulah yang membuat nikmatnya ibadah, nikmatnya munajat. Masya Allah. Orang yang yakin, walaupun tubuhnya dengan dunia lengket, hatinya tidak pernah lekat dengan apapun, siapapun, kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا سميع Ya Bashir, Ya Qarib, Ya Dzal Jalali wal Ikram, innaka ala kulli syai'in qadir. Duhai Allah yang maha menatap, yang menggenggam diri-diri kami setiap saat, yang menggenggam langit bumi berikut segala isinya. Engkaulah Tuhan semesta alam yang maha agung, ya Allah, yang maha dahsyat kemuliaan keagungan. Ya Rob, inilah kami hambamu, hamba yang tiada arti bagimu. Inilah kami yang bergelimang dosa, berselimut maksiat, yang setiap hari berbuat dan bertambah dosanya. Memohon kepadamu, wahai Allah yang maha agung, yang maha baik, yang maha suci. Inilah kami ya Rabb yang banyak, lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Inilah ya Allah, ampunilah kami yang jarang bersyukur. Engkau tahu, hampir jarang yakin bahwa semua nikmat ini milikmu, darimu. Berapa banyak karuniamu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat. Astagfirullah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah ampuni, kami lebih sibuk memikirkan duniawi daripada menafakuri engkau pemilik dunia ini. Lebih sibuk mencari pujian makhlukmu daripada sibuk mencari ridhomu. Ya Allah ampuni, kami sangat jarang khusyuk dalam ibadah. Padahal bekerja berusaha kelihatan bagus pandangan makhlukmu. Astagfirullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahirin waj'alna min ibadikal salihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Rabb wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut ya karim. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udhu bika min su'il khatimah. Ya Allah, Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Engkau saksikan semua perilaku kami kepada orang tua. Ampuni semua perbuatan buruk kami ya Allah. Ampuni kami sering menyia-nyiakan orang tua kami. Ampuni kami belum berbakti sepenuh hati. Ampuni ibu bapa kami ya Allah. Ampuni dan sayangi keduanya. Karuniakan sisa umur berkah, lahir hayat husnul khatimah. Lapangkan kubur ya Allah, ringankan hisab, jadikan ahli sorga ya Rabb. Ampuni guru-guru kami, ampuni soal adab kami kepada para ulama, guru-guru kami yang menjadi jalan hidayah kami bisa mengenalmu. Ampuni dan muliakan guru-guru kami ya Allah, keluarga dan keturunannya. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat. Ampuni sayangi orang-orang yang berbuat baik kepada kami, yang kami tahu, yang kami tiada tahu. Engkau maha tahu. Sempurnakan balasannya ya Allah. Ampuni sayangi orang-orang yang menyakiti kami ya Allah, juga yang pernah kami sakiti ya Allah. Ya Rabb, jadikan saat ini saat ijabah doa ya Allah. Engkau maha mendengar, engkau maha tahu keadaan setiap hambamu. Taqabbal minna ya zal jalali wal ikram ya Rabbus samawati wal ardh wa Rabbul arsil karim ya Hannan ya Mannan ya Badi'us samawat ya zal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya Allah. Hadirin, Allah maha mendengar. Silakan bagi yang masih mau doa, amin. Doalah, jangan ragu-ragu, pasti didengar oleh Allah. Allah malu jikalau hambanya menengadahkan tangan dan tidak dikabulkan.